Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt ba'dal fajr 26 Maret 2022 bertepatan dengan tadi malam 24 Syaban 1443 Hijriah. Alhamdulillah mazilna fi ma'had Riyadhus Shalihin fi Pangkep Sulawesi Selatan. Maka pada kesempatan sesi yang terakhir ini kita jadikan soal jawab karena masalahnya sudah jelas. Maka sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang pertama tentang bagaimana hukum teknologi bagi para penuntut ilmu dari kebaikan dan madaratnya. Maka sebelum kita masuk kepada pertanyaan tersebut, dan jika ada pertanyaan yang lain bisa kita jawab, maka saya ingin mengingatkan barakallahu fikum dari perkara yang tadi kita lakukan, bahwa selama saya di sini sengaja menjadi imam membacakan kepada kalian barakallahu fikum qiraah yang lain selain qiraah Hafs an Asim yang antum hafal. Maka kita baca tadi yang pertama surat Ibrahim dengan qiraah Wars, dan yang kedua surat Ad-Duha dengan qiraah Al-Kisai. Maka itu semuanya warid dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan qiraah ini ma'rufah dari qiraah As-Sab'ah, Wars An-Nafi', dan juga Ad-Duri Anil Kisai. Maka sengaja kita memberikan qiraah ini, pertama kita sebagai ahli sunnah menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Maka dari sunnah-sunnah yang termatikan kebanyakan di masjid-masjid, ahli sunnah hanya mempelajari mungkin satu qiraah dan itu alhamdulillah. Namun di sini kita sedikit membiasakan bahwa di sana ada qiraah yang lain agar tidak membid'ahkan, atau paling sedikit mengetahui ternyata ada qiraah yang benar juga selain dari Hafs an Asim min bab hada. Dan permasalahan yang kedua, maaf jika masuk sedikit kepada permasalahan fikih, tentang permasalahan menjaharkan zikir-zikir setelah sholat fardu. Maka perlu diketahui, jika kita melihat di masjid-masjid awam, para imam melaksanakan suara yang tinggi dalam membaca azkar, berisik, apalagi kur. Imam dengan makmum sama. La ilaha illallah. La la illallah. La ilah. Semua satu masjid berguruh. Yang masbuk tidak bisa mendengar apa yang diucapkan dan sebagainya. Ini bukan dari sunnah. Kemudian kita sebagai ahli sunnah, maknanya jika itu bukan dari sunnah, berarti kebalikannya, contradictionnya, yang sunnah adalah setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian semuanya silent. Tidak ada suara dalam berzikir, itu pun bukan dari sunnah. Maka telah datang di sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, fa inna raf'as saut bil adhkar wajadna fi zamanina fi ayami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abdullah bin Mas'ud bahwa mengangkat zikir-zikir setelah salat, kata Ibnu Mas'ud, kami dapati di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka mengangkat suara-suara mereka di saat sedang melaksanakan zikir-zikir. Maka adhkar yang ma'ruf seperti Di hadis Thauban diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukabbir salatan, afwan, yastaghfiru salatan wa yaqra Allahumma antas salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di dalam dua hadis ini maka diangkat suaranya, karena Ibnu Mas'ud berkata mengangkat suara di saat sedang zikir ba'da salawat itu terjadi dan Ibnu Abbas mendengarnya. Maka adkar-adkar yang ada disunahkan bukan diam, silent. Seperti HP yang silent 0%, tidak ada suara. Semua hening, masjid ahli sunnah hening. Seakan-akan lawannya masjid awam harus hening. Tidak. Di sana disyariatkan di dalam syariah. Seperti tadi dari Ibnu Abbas di Sahih Al-Bukhari. Dan juga di sana ada amalan takbir. Dilakukan takbirat setelah salam. Dan hadisnya masih di Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Kunna la na'rifu inqidha Rasulullah SAW min salatih illa bitakbirat. Illa bitakbirat. Berkata Ibnu Abbas bahwa kami tidak mengetahui bagaimana selesainya Nabi dari salam, dari salatnya terutama, karena tidak menggunakan mikrofon. Dan pada saat itu Masjid Nabawi sudah mulai besar. Maka Nabi membaca di shaf yang pertama, mungkin tidak didengar oleh shaf yang terakhir. Karena luas, kaum muslimin sudah mulai luas, tidak ada mikrofon. Maka kata Ibnu Abbas, kami tidak mengetahui selesainya salam Nabi kecuali para sahabat dan Nabi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di mana-mana. Maka itulah dari sunnah. Adapun dari pentafsilan bagaimana takbirat, ikhtilaf para ulama, yang jelas yang rajih bukan takbirat seperti subhanallah subhanallah 33 kali, bukan. Takbirat di sini langsung setelah salam. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Fathul Bari, riwayat kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad bertanya sampai kepada gurunya, anaknya Ibnu Abbas, tentang bagaimana praktek bapakmu. Di Sahih Al-Bukhari meriwayatkan, kunna la na'lamu inqidha as-shalah illa bitakbirat. Maka dikatakan, kata anaknya Ibnu Abbas, kana abi yukabbir salatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan para sahabat bertakbir agar mengetahui bahwa sholat telah selesai dengan suara yang tinggi tentunya. Maknanya suara yang didengar, tidak silent tadi, diam semua. Maka disebutkan dari sanad yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Rajab dari Imam Ahmad kepada anaknya Ibnu Abbas, silakan dilihat di Fathul Bari. Maka disebutkan di sana bahwa yang diinginkan di sini takbir adalah tiga takbir, itulah yang diinginkan oleh Ibnu Abbas. Sahihnya barakallahu fikum, kita sebagai ahli sunnah, hidupkanlah sunnah-sunnah semampu kita. Melaksanakan sunnah, takbirat tadi, setelah salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meskipun tidak selamanya, ataupun bertasbih, bertahmid, bertakbir, dengan ditinggikan suaranya. Karena itu dulu kata Ibnu Abbas, raf'us saut kunna fi ayyam Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jika kita menginginkan sunnah sebagai kita ahli sunnah, maka lestarikanlah sunnah-sunnah yang termatikan seperti ini. Ada yang belajar ilmu qiraah, kadang-kadang sebulan sekali dibaca qiraah yang lain, bagus. Ataupun untuk setelah dari salam, maka disuarakan dengan suara yang tinggi, meskipun tidak seperti masjid-masjid awam. Perbedaan nanti kita dengan masjid awam, mereka dipimpin oleh imam. Maka imamnya subhanallah, baru kalian membaca qur subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti bahkan doa pun Allahumma salli wa sallim wa amin wa amin. Tidak tahu kita aminnya mengaminkan apa, terselip apa, kita tidak tahu. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ada padanya Allahumma zawijni amin. Alhasil kita menyelisihi awam, tidak kemudian bid'ah diselisihi dengan bid'ah karena kejahilan. Maka di sana ribut, oh berarti silent, diam, itu juga sunnah. Bukan. Maka bedanya kita tidak ada kur. Kembali kepada permasalahan soal jawab. Maka dari pertanyaan, apakah permasalahan teknologi dari madarat dan dari maslahah untuk para thullabul ilm yang melakukannya. Maka yang diinginkan seperti teknologi internet, teknologi dari prasarana media sosial yang bahasa Arabnya tawasul ijtimai, mulai dari YouTube, Telegram, Facebook dan sebagainya. Maka ketahuilah ya ibadallah, di dalam ilmu qawaidil usul, dan itu perlu dipelajari oleh ikhwah para thullabul ilm. Alhamdulillah kita mempelajari di sana usul fikih, ilmil hadis, qawaidul usul, qawaidul fikhiyah. Karena memang manhaj kita di dalam pengajaran adalah tadribud du'a, mempersiapkan santri-santri untuk dikirim ke Yaman dan sebagainya. Maka dari qawaidul fikhiyah telah ada permasalahan qaidah yang disebutkan dengan al-aslu fil asya al-ibahah. Maknanya perkara asal dari dunia ini adalah hukumnya mubah. Selama datang at-tahrim minal Quran was sunnah. Maka pendalilan dari qaidah ini beristidlal dari Al-Quran yang banyak. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Maka Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini jami'an semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan bahkan kufar. Maka selama perkara itu tidak digandengkan dengan keharaman, maka al-aslu fi syai'in al-ibahah. Faidahnya, segala sesuatu dalam perkara ini adalah asalnya halal selama tidak ada pengharaman di dalam Al-Quran dan Sunnah. For example, kita naik motor. Apa hukumnya naik motor? Halal. Kullu syai'in fil asl mubah. Karena masuk kepada ayat tadi, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan apa-apa yang di atas bumi ini semuanya dalam keadaan halal. Dan begitu pun ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-A'raf, kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi at-thayyibat minar rizq. Maka Allah menantang siapa yang mengharamkan. Jika Allah menghalalkan dari perkara-perkara yang bisa dimakan dari tumbuhan-tumbuhan, seperti misalnya pohon durian, pohon duku dari buah-buahan, atau dari sayur-mayur seperti bawang merah dan kentang dan sebagainya, maka kul man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan dari rizki-rizki yang Allah tumbuhkan dari bumi-bumi ini. Maka Allah menciptakan pakaian, Allah menciptakan kendaraan, Allah menciptakan rumah-rumah, mau berbagai bentuk apapun rumah-rumah kita, baik dari rumah panggung seperti kami lihat di kebanyakan di Sulawesi, kayaknya rumah adatnya rumah panggung. Kemudian ada rumah yang terbuat dari semen, di beton, maka itu semuanya mubah. Dan begitu pun begitupun adalah seperti alat-alat teknologi YouTube dan juga Facebook, Telegram group, WhatsApp dan sebagainya, maka asalnya adalah mubah. Maka di sini kalau kita telah mengetahui mubah, maka kita masuk kepada kaidah yang kedua. Apa itu? Al-wasailaha ahkamil maqasid. Bahwa perkara-perkara yang kita jadikan tadi tergantung atas apa yang kita pergunakan. Tadi perkara-perkara yang mubah masuk kepada laha ahkamil maqasid, mempunyai perkara-perkara tergantung dari apa yang kita niatkan. Maka dari perkara-perkara at-tawasul al-ijtima'i ataupun media sosial bahasa Indonesianya, itu adalah perkara-perkara yang asalnya mubah, namun perlu diperhatikan semuanya dzu haddain. Disebutkan oleh para ulama dzu haddain, bahwa media sosial yang kita sebutkan tadi bagaikan dua pedang yang mempunyai dua mata. Tergantung ala hasbi al-maqasid. Tergantung dari orang yang melaksanakannya, orang yang mengamalkannya, orang yang beroperasi dengannya. Maka kebanyakan orang awam ataupun orang-orang fasik menjadikan Facebook, membuat grup-grup, terutama yang haram. Membuat grup, bukan grup seperti kita yang biasa, grup dakwah. Maka mereka grup haram. Apa saja, mulai dari grup kumpulan cewek-cewek matre, grup kumpulan cewek-cewek Bandung, semuanya postingan cewek-cewek misalnya. Ini misal, ada yang lebih parah dari itu. Maka ini haram. Dijadikan media sosial sebagai penyebab dari at-tabarruj was-sufur. Maka kadang-kadang masuk juga as-salafiyun kepadanya. Membuat postingan meskipun menggunakan cadar, namun cadarnya gaul. Gimana cadar gaul ya? Bagaimana cadar gaul? Yang jelas cadar tetapi dimain-mainkan, dan tangannya dimain-mainkan, dan pakaiannya sempit dan sebagainya. Maka di sini masuk kepada perkara-perkara yang tidak baik, padahal asalnya halal. Maka ini makna dzu haddain. Begitupun YouTube dan yang lainnya dipergunakan oleh orang-orang awam ataupun orang-orang yang lain untuk prasarana mendapatkan likes yang banyak dan juga subscriber. Maka dia hanya membuat video durasi 1 menit namun semuanya penuh kezaliman, keisengan, jahil istilah bahasa Sundanya. Jail kepada temannya. Temannya lagi berdiri, ditendang. Kemudian lari, cekikikan. Durasi-durasi 1 menit atau kurang ini, maka akan membuat subscriber yang banyak. Atas apa? Atas kezaliman. Kepada saudaranya. Saudaranya lagi duduk, ditarik kursinya, jatuh. Maka dijadikan bahan tertawa dan dikirim di YouTube. Ini perkara yang tidak baik. Dan lebih dahsyat dari itu, memberikan tutorial di YouTube membuat bom bunuh diri atau mengajak kepada kelompok-kelompok yang sesat. Maka di media sosial semuanya, mulai dari Facebook dan yang lainnya, bagaikan dzu haddain, pedang yang terhunus. Diajak kepada kebaikan, kita mendapatkan kebaikan. Disibukkan dengan media sosial itu untuk kejahatan, keburukan, maka semuanya ada. Bahkan para kelompok pemuja syaitan. Pemuja syaitan. Bukan menyembah berhala lagi, syaitan. Yang mereka menyebutnya the Lucifer. Atau the prime evil. Yang kebanyakan digambarkan mempunyai tanduk dan mempunyai ekor. Maka itu disembah. Dan penyebarannya melalui YouTube, melalui Facebook, keanggotaannya dan tutorialnya jika ingin menjadi anggota. Dan begitu pun dari perkara-perkara seperti kelompok Khawarij, ISIS dan sebagainya. Mereka merekrut anggota dari media sosial. Dan bahkan mereka mendapatkan dana, pengumpulan dana untuk membeli senjata dan membuat bom dan berperang dengan pemerintah kita kaum muslimin. Maka mereka khawarij. Dari mana dananya? Di antaranya dari media sosial. Sehingga mendapatkan dana dari bank Swiss. Bank orang-orang kafir. Untuk membeli senjata. Kemudian membunuhi kaum muslimin dari aparat Brimob Densus 88. Dan yang lainnya. Maka di sini perkara yang berhubungan dengan asal dari hukum media sosial ataupun atawasuli al-ijtimaiyah. Maka pertanyaan di sini bagaimana kemadaratan dan kebaikan bagi para penuntut ilmu dan da'i. Seperti yang ada di pamflet. Maka sama. Al-asal dari media sosial, YouTube, Facebook, grup Telegram asalnya adalah mubah. Namun masuk kepada kaidah al-wasail laha ahkamil maqasid. Di sini masuk kepada kaidah yang kedua bahwa perantara tadi. Kita katakan tadi asalnya mubah. Namun dijadikan perantara. Adapun para thullabul ilm dijadikan perantara untuk menuntut ilmu. Di mana dia masuk kepada grup WhatsApp ataupun Telegram agar mendapatkan ilmu. Paling sedikit seperti sekarang ada kajian di Pangkep, ada kajian di Ma'had Riyadhus Shalihin. Maka setidaknya bisa hadir jika belum waktunya. Atau bisa bergabung melalui streaming. Atau bisa melihat dari YouTube seperti semua kajian-kajian kita. Di Safari Dakwah Sulawesi ini. Seperti kemarin di Pinrang telah kami upload di YouTube. Dan mulai dari tadi atau kemarin kita khutbah di sini sudah ada di YouTube. Tinggal masuk kepada channel kita, misalnya Al Ustadz Said Al Bandunji Official, langsung ada. Dan begitu pun pelajaran tadi malam tentang pelajaran bagaimana kita menjadi Tarzan sudah ada juga. Dan juga pelajaran pagi ini akan diupload setelah beberapa jam ke depan. Dan nanti pelajaran di Al-Wasitiyah dan juga pelajaran di susah ngomongnya Jeneponto. Susah itu Jeneponto. Dan juga di burung-burung ataupun di goa, maka semuanya nanti akan dimasukkan kepada YouTube. Maka itu adalah wasilah untuk dijadikan perkara yang baik. Maka media sosial ini masuk kepada perkara mubah asalnya. Namun masuk kepada kaidah yang kedua. Bisa jadi berpahala. Karena tadi Zuhaddain. Dia mempunyai dua mata. Mata yang tajam kepada kebaikan. Dan mata yang tajam kepada keburukan pula. Jika kita menggunakannya karena kita pertama seorang penuntut ilmu. Maka kita gunakan untuk menuntut ilmu. Untuk mencari fatwa-fatwa masyaikh. Dan mencari dari hukum-hukum perkara yang detail dari para ulama dengan bahasa Arab. Ataupun dari beginner para pemula yang ngaji salafi. Melihat kajian ustad-ustad salafi di Indonesia. Dengan masuk kepada grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Mendapatkan link-linknya dan juga YouTube. Mendapatkan videonya, maka di sini masuk kepada perkara yang terpuji dan masuk kepada laha ahkamil maqasid. Maknanya, menuntut ilmu apa hukumnya? Wajib. Seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Sa'idin Al-Khudri dari jalan Atiyah an Abi Sa'idin Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka hadis ini sanadnya dhaif dikarenakan Atiyah wa huwa Ibnu Sa'id Al-Aufi mudallis dan dhaif. Dan meriwayatkan dengan An'anah dari Abi Sa'id. Namun telah datang jalan yang kedua dari Anas Ibnu Malik yang mana datang dari berbagai jalan. Bahkan As-Suyuti menukilkan telah kami dapati 50 jalan. Maka 50 jalan meskipun misalnya semuanya dhaif selama. Dhaifnya munjabir, dhaifnya tidak dhaif jiddan. Karena ada rawi yang kadzab atau hadisnya ditinggal, matruk. Maka bisa naik kepada derajat yang sahih li ghairih. Dan ini yang disahihkan oleh para ulama seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Al-Albani rahimahumallah di ulama muhaddithin zaman now, dan juga telah disahihkan oleh para ulama terdahulu. Maka di dalam hadis ini disebutkan menuntut ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka para thullabul ilm yang ingin menuntut ilmu, seperti pertanyaan di Tike Poso, ya Ustaz, kita ingin menuntut ilmu, namun tidak ada majelis-majelis ilmu kecuali malam, MLM katanya, ataupun dari kelompok LB ataupun Nol Potol, Lukman Ba'abduh ataupun sempalannya Nol Potol, maka kita nasihatkan agar menjauhi mereka. Karena hadis yang datang dari Abi Hurairah diriwayatkan Abi Daud dari jalan Muhammad ibn Marwan dari Abi Hurairah yang sanadnya sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari jalan Zuhair ibn Muhammad an Muhammad ibn Marwan an Abi Hurairah sanadnya sahih, bahwa Nabi bersabda, al mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil, bahwa seseorang itu agamanya tergantung kepada the old friend, the best friend, teman kental, teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang-orang maftunin so'afiqah mencela Syekh Muhammad Ibnu Hadi dan menganggap dirinya adalah orang-orang yang berada di jalan yang hak dan tidak memberikan salam dan tidak memberikan hukum-hukum Islam kepada kita, dianggapnya kita mubtadi', balun mudil, karena tidak mengikuti mereka, ataupun kelompok MLM malam, maka ditakutkan di dalam hadis ini, al-mar'u 'ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agamanya kepada agama teman kentalnya. Dan yang paling teman kental di dalam kehidupan kita adalah guru. Maka guru teman paling dekat kepada kita. Lebih dekat daripada teman-teman yang lain dan lebih dekat daripada orang tua bahkan istri. Maka guru adalah seseorang yang menjadi figur di dalam diri kita. Seperti saya sering bersyukur menyebutkan Syekh kami Muqbil bahkan menangis karena bersyukur, tidaklah saya akan menjadi seperti ini kecuali dari tangan beliau. Dan masuk kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, man la yaskurun nas la yaskurullah. Maka kadang-kadang kami menyebutkan beliau, biodatanya atau tasbih beliau dan menangis karena mensyukuri nikmat dari guru. Maka guru adalah teman terdekat. Ditakutkan orang ini belajar ke MLM ataupun sa'afiqah, maka dia akan berhutang budi. Maka pepatah mengatakan, ada ubi, ada talas, ada budi, ada wati. Ada budi, ada wati, ada iwan, ada ibu budi, ada bapak budi. Itu yang kita hafal dulu di SD. Bismillah. Maka ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Ketika kita belajar kepada orang sa'afiqah yang buruk akhlaknya, yang bad mindset, yang buruk program di otaknya, membuat fitnah, mengambil pondok-pondok, dan menonaktifkan ustaz-ustaz, dicari kesalahan-kesalahannya, ada 50 kesalahan ustaz ini. Maka dijatuhkan, diangkut murid-muridnya, dan bahkan digelari dengan nama-nama seperti di Kendari HBR Hasan bin Rasid, seperti itu. Tidak disebutkan ustaz, dan bahkan kepada syekh yang mulia pun dari ahli sunnah mereka hanya sekedar MHD, MBH Muhammad bin Hadi, seperti itu. Melakobi dengan ucapan-ucapan yang buruk. Alhasil jika kita belajar dengan mereka, ada budi, ada balas. Maka kembali kepada permasalahan, jika mereka tidak belajar kepada orang-orang sa'afiqah, maka bagaimana? Ambil pelajaran melalui internet. Ada kajian kita, Lughah Arabiyah mulai dari ilmi nahu. Telah ada di YouTube kita sekitar 1800 video. Di antaranya masuk kepada playlist ada kajian syarah Al-Ajrumiyah dan juga kajian syarah Al-Mutammimah dan juga pelajaran sharaf ada, dan ada pelajaran muhadatsah di mana para santri bermuhadatsah dan dihafal, dan ada pelajaran terakhir kami karena ba'da Ramadan rencananya akan dilarang bagi santri untuk berbicara bahasa lokal, bahasa Indonesia, bahasa Minang tidak boleh, harus berbahasa Arab. Maka pelajaran ba'dal asar kita pun di sana sudah menggunakan bahasa Arab 100% pelajaran akidah. Tidak ada terjemahan. Alhasil, yang ingin belajar maka menggunakan alat ini, alat teknologi ini. Tidak usah hadir mengambil guru dari kelompok maftunin, cukup dengan mengambil dari YouTube ataupun kajian-kajian di grup sunnah-sunnah. Maka itu nasihat kami kepada mereka. Kesimpulannya, kembali kepada permasalahan, bahwa mereka para penuntut ilmu, menuntut ilmu itu wajib. Maka masuk kepada kaidah bahwa al-wasailaha ahkamil maqasid. Idza kana la yaqumul wajib illa bihi fahukmuhu wajib. Jadi naik derajatnya. Yang tadinya mubah media sosial ini, kemudian dari pertanyaan tadi tidak ada ustaz-ustaz sunnah, ya sudah, ambil ilmu melewati media sosial. Maka media sosial yang tadinya mubah derajatnya, al-ahkam fil asl ibaha, bisa naik kepada wajib. Kenapa? Digandengkan dengan ahkamil maqasid, niatnya mengambil dari YouTube untuk belajar karena tidak ada guru di sekitarnya, menuntut ilmu dari orang-orang maftunin ditinggalkan, maka dia menggunakan YouTube, Facebook, WhatsApp group, Telegram group, maka hukumnya naik kepada wajib karena menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka itu syaratnya. Sehingga jadi naik derajatnya. Dan begitu pun para da'i. Jika seseorang sama menanyakan, saya seorang da'i, namun saya dinonaktifkan, murid-murid saya diangkut, maka masjid hanya penuh dipenuhi oleh tiang-tiang yang menjadi saksi, diam. Maka bagaimana saya berdakwah? Ya sudah, di daerah kamu semuanya murid-muridnya diangkut ke tempat LB, ma'ruf tukang angkut-angkut murid, dan tukang angkut alat-alat masjid, mikrofon, kipas, dan sebagainya. Maka berdakwah lewat media sosial. Masih ada di sana dari Sumatera yang butuh kepada ilmu muwahai da'i. Masih ada di sana di Jawa yang butuh kepada ilmu muwahai da'i. Maka pergunakanlah media sosial. Meskipun kamu di turn off, dinonaktifkan, di daerah kamu di sini yang radiusnya mungkin beberapa kilo, namun di Tike, di Poso, dan di Makassar, mereka membutuhkan ilmu muwahai sang ustaz. Maka oleh sebab itu dipergunakan media sosial, ya sudah, masjidku dibubarkan, pondokku dibubarkan oleh mereka, namun darahku tetap merah dan dakwah tetap dakwah. Maka dia menggunakan media sosial untuk berdakwah. Dan masih ada di sana kaum muslimin yang mengambil ilmu muwahil ustad, maka maju tak gentar membela yang benar. Kesimpulannya, berdakwahlah dengan media sosial. Maka bagaimana hukumnya di sini media sosial yang dipertanyakan tadi? Asalnya tadi al aslu fi syai mubah. Media sosial asalnya mubah. Namun sekarang menjadi media dakwah, dan dakwah hukumnya ibadah. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dan begitu pun di dalam keutamaan berdakwah, Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha. Contohnya dari dua ayat ini. Dan juga di dalam surat Yusuf, apa Allah berfirman tentang ini? Ana wa manittaba'ani. Apa awalnya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Ana wa manittaba'ani. Maka katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku dalam berdakwah. Ad'u ila Allah 'ala basirah. Mengajak manusia yang di sana, di seluruh Indonesia, maka mengajak kepada dakwah ala basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan pengikutku. Maka berdakwah melalui media sosial sekarang, hukumnya media sosial bagi dia bahkan terangkat dari mubah menjadi bisa jadi wajib, karena masuk kepada kaidah al-wasailaha ahkamil maqasid, bahwa perantara yang tadi mubah itu hukumnya tergantung kepada niatnya. Karena dia ditinggal di daerahnya, maka dia butuh untuk men-streaming ilmu dia yang dia duduk di rumahnya atau di masjid, di-streaming ke daerah-daerah yang lain, maka teknologi yang dia pakai akhirnya naik kepada laha ahkamil maqasid, karena dakwah adalah ibadah yang hukumnya asalnya wajib bagi yang mampu dan mempunyai ilmu, karena lafaz fi'lun amr, ud'u fi'lun amr. Maka di sini media sosial pun hukumnya menjadi wajib untuk para penuntut ilmu dan untuk mereka para da'i-da'i ilallah. Maka inilah mungkin jawaban yang bisa kita berikan, bahwa al-wasailaha ahkamil maqasid. Jika tidak bisa dilaksanakan dakwah yang ibadah itu kecuali dengan berdakwah lewat media sosial, YouTube dan streaming radio, maka hukumnya di situ menjadi wajib pula. Dan jika menuntut ilmu, kalau tadi dai, sekarang penuntut ilmu di tempat-tempat orang-orang maftunin, maka tidak usah pergi kepada mereka, namun mengambil ilmu dari YouTube, dari ustadz-ustadz salafi ahli sunnah, maka menggunakan media sosial yang tadinya mubah asalnya bisa jadi wajib dan ibadah. Dia membeli kuota mendapatkan pahala. Dia masuk kepada link-link grup-grup asatidah ahli sunnah, bukan nol potol, dia akan mendapatkan pahala karena ibadah. Maka mana dalilnya? Dalilnya al-wasailaha ahkamil maqasid, hadis yang masyhur muttafaqun alaih dari Umar. Innama al-a'malu binniyat, wa innama likulli mri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, aw imra'ati yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Syahiduna innama al-a'mal binniyat. Bahwa sungguhnya ibadah-ibadah kita tidak diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka dari sini al-wasailaha ahkamil maqasid, tadinya adalah mubah, bisa menjadi ibadah dan kadang wajib di saat kita tidak mempunyai sarana untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban dakwah kecuali dengan sarana media sosial, maka naiklah media sosial dari mubah kepada wajib ataupun ibadah. Selesai pelajaran kita, alhamdulillah. Dan dalil yang lainnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diperintah kita untuk berta'awun dengan menggunakan perkara-perkara yang halal tadi, namun berta'awun sehingga kita mempunyai grup Telegram atau YouTube yang mana kita berta'awun untuk mengambil kebaikan. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pertanyaan. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan saya penting. Sudah selesai atau berapa menit sekarang? Sudah cukup? Ada pertanyaan, baru 30 menit. Ada pertanyaan yang penting yang berhubungan dengan sifat dari sahur. Pertanyaannya di sini dipinrang. Ya Ustaz, setelah dipelajari bagaimana sifat sahur, bahwa sahur itu waktunya yang paling baik adalah diakhirkan. Seperti hadis Anas muttafaqun alaih dan hadis Zaid ibn Thabit Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasahhar ala qadri 50 ayah. Bagaimana Nabi dulu melaksanakan sahur, kata Anas kepada Zaid ibn Thabit. Dulu Nabi melaksanakan seakan-akan membaca 50 ayat. Dan 50 ayat berbeda-beda di juz amma pendek-pendek. Bisa jadi 10 menit, 15 menit. 50 ayat. Namun jika mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, 50 ayat akan panjang. Bisa setengah jam. Alhasil. Dari waktu 20 menit, 15 menit. Itu adalah waktu disunahkan untuk melaksanakan sahur. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan imsak yang dinamakan di Arab dengan al-imsak al-ihtiyati? Di mana di masjid-masjid? Walau alam di masjid sini ada. Kita di Sumatera Barat pun kadang-kadang mendengar ada masjid terutama yang berbau awam ataupun sufi. Imsak, imsak. Dengar seperti itu. Atau dentuman meriam terbuat dari bambu kalau di kampung-kampung. Atau sirine. Wing, maka di Arab. Ada kapal Rusia yang lewat. Seakan-akan di Ukraina dan sebagainya. Sirine ini. Alhasil, ucapan imam ataupun maaf muadzin imsak itu diketawakan oleh istri-istri kita. Subais yaqul imsak. Menurut lughatil arabiyah kalimat imsak adalah constipation. Maknanya susah buang air besar. Imsak. Ya dia lapor, imsak aku sakit. Sakit constipation, tidak bisa buang BAB. Itu makna asal dari imsak. Kemudian dipergunakan jadi imsak makanan. Alhasil, pertanyaannya di sini bagaimana hukum imsak yang ada di masyarakat yang ada? Jawabnya minal muhdatsat, bukan basa-basi. Kita katakan minal muhdatsat seperti di hadis Jabir, iyyakum iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka perkaranya diada-adakan, dianggap bahwa perkara ini import dari orang-orang zaman now yang dianggap baik kepada agama. Maka kita akan menjawabnya dari tiga sisi sudut pandang yang semuanya kemadharatan. Dari sudut pandang yang pertama, mereka orang-orang yang sibuk dengan imsak ihtiyatian, coba di zaman siapa? Apakah di zaman Nabi? Tidak. Telah datang hadis tadi dari Anas muttafaqun alaih dan Zaid ibn Thabit. Dulu Nabi melaksanakan sahur dalam waktu hanya sekedar 50 ayat dibaca sekitar 20 menit. Sekitar 15 menit. Dan pada waktu itu mereka orang-orang yang beranggapan imsak lebih baik, mereka meninggalkan meja-meja makan mereka sekitar 15 menit ataupun 20 menit dengan melaksanakan imsak. Maka di sini kapan mulai mereka melaksanakan imsak? Disebutkan oleh para ulama dimulai dari Mesir. Ulama-ulama Mesir. Maka kita sudah tidak menyebutkan al-fulan al-fulan, sudah ada isyarah. Yang jelas perkara yang muhdatsah tidak ada dari salaf kita, para sahabat, tabi'in serta itba'ut tabi'in, kecuali dari kelompok Mashari yang mereka menganggap ini lebih baik. Maka dari sudut pandang penganggapan mereka ini adalah perkara yang baik, kita bantah dari segi ini. Pertama, ucapan mereka bahwa ini lebih baik karena mengeluarkan kita dari meja makan 15 menit sebelum sholat fajar, baik. Bisa sikat gigi, gigi kita jadi bersih. Dan bisa menjauhkan dari subuhat, di mana di saat adzan kita makan dan minum. Tidak, sudah terjauh. Dan berjalan ke masjid, sholat berjamaah, sholat fajar. Katanya seperti itu. Maka imsak ihtiyati lebih baik. Masuk kepada perkara istihsan fiddin. Menganggap baik di dalam agama ini. Di sini kita bantah dari sisi ini. Maka dari sisi ini kita katakan bahwa agama ini Allah telah meridhoinya dengan apa adanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tidak ada imsak ala kaul mereka, meninggalkan makanan dan minuman 15 menit sebelumnya. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran dalam keadaan tidak ada imsak al-ihtiyati. Dan Nabi menyebutkan segala sunnah-sunnahnya. Dan tidak disebutkan perkara yang terbaik dalam puasa di bab kitab sahur adalah meninggalkan meja makan 20 menit dan seterusnya, dinamakan dengan imsak ihtiyati. Tidak ada hadisnya. Maka dari segi ini, dari sisi ini, kita mengatakan kepada mereka yang dikatakan dengan imsak ihtiyati mengajak manusia untuk keluar dari meja makan mereka, meninggalkan sahur, ini perkara istihsan fiddin. Dianggap mereka perkara yang baik di dalam agama, padahal Al-Quran telah diturunkan dan hadis-hadis telah selesai dengan meninggalnya Nabi, maka yang namanya imsak tidak pernah ada. Maka ketahuilah apa-apa yang menyebabkan kaum muslimin masuk kepada surga telah disebutkan. Jika ingin masuk surga, diantaranya dengan melaksanakan imsak ihtiyati, maka tidak disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak usah dilaksanakan. Dan apa-apa yang menyebabkan kaum muslimin masuk kepada api neraka telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya, barang siapa yang menganggap bahwa imsak ihtiyati itu adalah perkara yang baik, seperti kebanyakan mubtadiin, orang-orang yang sengaja mubtadi, ataupun orang-orang awam yang melaksanakan kebid'ahan, di saat kita ditanya, dicecar dengan questions, pertanyaan-pertanyaan, dari mana asalnya, mana sunnahnya, mana dalilnya, wah, pertanyaan yang bikin susah bagi mereka. Ujung-ujungnya mereka, ya sudah, tidak ada sunnahnya, kamu lebih hafal hadis dari kami, bla bla bla. Namun ujung-ujungnya, ini kan baik. Ini kan ibadah. Ini kan lebih baik daripada tidak dilakukan. Ini dia yang dinamakan istihsan fiddin. Seperti maulid Nabi, dicecar permasalahan, mana sunnahnya, mana dalilnya, bla bla bla, mereka akan kabur masalah ini. Namun ujung-ujungnya, okay, tidak ada dalil. Kamulah muhaddisin, wahai wahabi, hafal hadis-hadis. Kita gak punya hadis-hadis. Namun, saya meyakini bahwa ini adalah baik karena meskipun dia bid'ah tapi hasanah. Meskipun dia tidak ada sunnahnya tetapi ini kan baik. Maknanya istihsan fiddin. Dan begitupun imsak ihtiyati. Mana dalilnya imsak ihtiyati? Mereka akan mengatakan memang tidak ada dalil. Namun kita melaksanakan yang demikian lebih baik daripada kita makan kemudian kebablasan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada makanan di mulut kita, tidak belum gosok gigi, dan terburu-buru untuk salat fajar dan sebagainya. Maka semuanya dari segi ini adalah istihsan fiddin. Maka jawabannya bagi mereka yang mengatakan istihsan fiddin, menganggap baik imsak ini dari segi agama Islam, kita jawab seperti ucapan Imam Malik. Dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Dari ucapan Allah Jalla wa'ala berkata Imam Malik, Al-yawma akhmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa ayat ini kata Imam Malik, itulah agama. La yakunu dinan illa alladhi kana fi hadzal waqt din. Tidak ada agama yang baru, tidak ada agama yang lebih baik kecuali yang pada saat turun ayat ini dinamakan agama. Karena Allah telah ridho kepada agama Islam dan tidak ada hukum imsak. Itu maknanya. Dan Imam Malik bahkan lebih garang lafadznya setelah itu, faman kana yaz'amu bid'atan yara hasanan faqad za'ama bi anna Rasulullah SAW khana risalah. Keras sekali Imam Malik. Maka barang siapa yang menganggap bahwa ada suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan dia menganggap itu bid'ah hasanah, dan lebih baik daripada tidak dilakukan, maka berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad khana risalah. Nabi Muhammad berkhianat atas risalah. Contohnya tadi, imsak ikhtiyati, tidak ada sunnahnya. Bahkan Nabi melaksanakan sahur hanya sekedar membaca 50 ayat 15 menit sebelum adzan yang kedua. Dikatakan oleh mereka, tidak ada dalil memang, tapi ini kan baik, dianggap baik dalam agama. Kita katakan, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah telah ridha kepada agama Islam yang ada tanpa imsak ihtiyatian. Kamu sekarang menambah itu, dianggap sebagai agama, dan lebih baik kita meninggalkan makanan 15 menit sebelum adzan. Anggapan lebih baik kamu itu telah menuding Nabi Muhammad khianat kepada risalah. Kenapa? Di sana ada kebaikan yang tidak disebutkan oleh Nabi, apa? Imsak ala qaulik. Itu baik menurut antum? Masuk kepada surga dengan itu? Berarti Nabi Muhammad khana risalah. Berarti Nabi Muhammad berkhianat. Kenapa tidak menyebutkan imsak? Dan contoh yang lain, maulid Nabi sama seperti ini. Kalian mengatakan maulid Nabi lebih baik diadakan daripada tidak, karena ada pesta makan minum dan pembacaan puisi islami bla bla bla di masjid misalnya. Maka itu lebih baik diadakan, berarti telah menganggap Nabi berkhianat atas risalahnya, karena Nabi tidak menyebutkan sunnah maulid Nabi dan kalian menjadikannya di dalam agama Islam. Itu lebih baik. Ini jawaban kita dari sudut pandang istihsan fiddin. Dan di sana banyak hadis-hadis yang sahih, yang mana hadis ini banyak sekali jalannya. Mungkin kita ambil dari sanad-sanad yang sahih saja, seperti datang dari Mujahid, tafsir dari ayah, wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Maka Allah pun telah berfirman, wa nazalna alaikal kitaba, kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini, tibyanan likulli syai. Apa i'rab tibyanan? Mansub li'annahu hal. Maknanya penjelas Al-Qur'an itu dari segala sesuatu. Telah datang dari riwayat Mujahid mentafsirkan ayat ini, makna tibyanan likulli syai ay kullu ma harramallah qad dzukir wa kullu ma ahalallah qad dzukir. Semua yang merupakan ibadah yang halal dan yang haram telah disebutkan di Al-Qur'an. Maka tafsir dari Mujahid maknanya sama seperti tadi, bahwa kami telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini, tibyanan likulli syai, penjelasan halnya dalam keadaan tibyanan, menjelaskan segala sesuatu. Kata Mujahid, yang halal, yang haram, ibadah, sunnah, itu telah jelas. Maka tidak butuh lagi tambahan-tambahan yang lain selain dari Al-Qur'an dan sunnah. Adapun tafsir dari Mujahid di sini sanadnya sahih, dari jaran Waraqa an Ibni Abi Najih an Mujahid, sanadnya sahih. Maka di sini menjadi pendalilan dari Al-Qur'an dua ayat ini, pendalilan bahwa apa yang mereka anggap istihsan fiddin itu perkara yang buruk. Dan di sana di dalam hadis, seperti datang hadis Hudzaifah, bahwa kami dulu duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi menceritakan segala sesuatu, mataraka syai'an yakunu fi maqami dzalik ila yaumil qiyamah ila qadzakarahu. Maknanya bahwa di dalam hadis, kalau tadi dua ayat, kalau di sini di dalam hadis dari Hudzaifah yang muttafaqun alaih, tidaklah Nabi menjelaskan di suatu majlis yang panjang dan lama, menyebutkan dari perkara-perkara agama ini kecuali telah disebutkan. Maka tidak disebutkan imsak ihtiyati, karena dia bukan dari sunnah. Dan yang lainnya dari hadis Salman, dan juga yang lainnya dari hadis Abi Dzar, yang mana lafadz Abi Dzar hadis ini disebutkan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mata'iru yuqallibu bijanahihi ila qadzukira bi ilmihi. Maka telah meninggal Nabi dan semuanya telah dijelaskan, bahkan kepakan sayap dari burung-burung telah dijelaskan jika itu berhubungan dengan ibadah. Dan berkata Nabi Muhammad, kata Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah illa qadzukir wa ma syai' yuqaribun nas ila nar ila qadzukir. Apa-apa yang menyebabkan seorang masuk surga telah dijelaskan, dan apa-apa yang menyebabkan seseorang masuk kepada api neraka telah dijelaskan pula. Hadis Abi Dzar ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan seperti Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban, yang mana sanadnya bertumpu kepada Sufyan an Fitr an Abi Tufail an Abi Dzar. Maka Sufyan an Fitr, Fitr adalah Fitr Ibnu Khalifah, yang mana dia rawi yang siqah, dan juga Abu Tufail di sini Amir Ibnu Watilah, rawi yang siqah, dan juga Sufyan wa huwa Ibnu Uyainah. Maka Sufyan Ibnu Uyainah imam yang meriwayatkan dari Abu Tufail yang juga muhaddis, imam dari Fitr Ibnu Khalifah, dari Abu Tufail, dari Abi Dzar, maka sanadnya sahih dari Abi Dzar tadi. Segala sesuatu yang mendekatkan kepada surga telah jelas diterangkan oleh Nabi. Maka imsak ihtiyati tidak disebutkan, menandakan bukan perkara yang mendekatkan kepada surga. Maka hadis tadi Hudzaifah pun muttafaqun alaih, dan juga hadis Salman, di mana datang seorang Yahudi kepada Salman dan berkata, "Allamakum nabiyukum Muhammad kula syai'in hatal qira'ah." Bahwa kata orang Yahud, "Nabi kamu Muhammad menjelaskan segala perkara, bahkan sampai adab-adab BAB dan BAK di WC disebutkan oleh Nabi kamu." Dikatakan oleh Salman, "Na'am. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nastaqbila al-qiblata fil baul wal ghaid wa ala an nastanjia bi yaminina wa an nastan wa an la nastanjia bi al-idham." Tentu Nabi telah meriwayatkan kepada kami, menjelaskan kepada kami semua adab di WC, bahwa kita tidak boleh masuk ke WC membelakangi kiblah ataupun menghadap kepada kiblah di saat BAB BAK, dan diajarkan oleh Nabi kita tidak boleh kita membersihkan kotoran dengan tangan kanan, dan tidak boleh juga kita membersihkan kotoran illa bisalasati ahjar, dengan batu yang tiga jika safar, dan tidak boleh dengan tulang. Jelas sekali. Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa semua telah dijelaskan. Pertanyaan, big question, jika imsak ihtiyati itu menyebabkan seorang menjadi baik agamanya dan menyebabkan masuk kepada surga, maka pasti akan dijelaskan oleh Nabi. Ini dari sudut pandang istihsan fiddin. Maka jawabannya muhdatsah. Dari sudut pandang istihsan fiddin, maka agama ini telah jelas. Inna anzalnahu ilaikal kitaba tibyanan likulli syai. Bahwa makna tibyanan likulli syai adalah perkara yang jelas. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai, kata Mujahid, halal dan haram semuanya telah jelas. Dan dari sudut pandang yang kedua sekarang, selesai dari permasalahan ucapan mereka ihtiyat, imsak ihtiyati dari segi ini kan lebih baik daripada tidak dilaksanakan. Kita jawab tadi, segala perkara yang menunjukkan kebaikan telah dijelaskan, dan bahkan Imam Malik berkata, berarti kamu telah menuding bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat atas risalah karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah imsak ihtiyati, dan kalian mengatakan ini lebih baik dan ini adalah dari agama, berarti kalian telah menuding bahwa Nabi menyembunyikan imsak ihtiyati bukan dari sunnah, dan kalian mengatakan ini lebih baik. Paham ya wajah pendalilannya? Wajah pendalilan yang kedua, bantahan kepada mereka dari sudut pandang yang lain. Apa itu? Bahwa ibadah kalian tidak diterima karena itu ainil muhdatsat. Apakah telah datang dari Nabi perkara itu? Tidak. Kalau begitu cukup dengan hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Bahwa apa-apa yang bukan dari ibadah dijadikan ibadah maka tertolak. Diriwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, dia tertolak. Ini jawaban bagi mereka yang kedua, ibadah kalian imsak ihtiyati tidak ada sunnahnya, dijadikan istihsan fiddin, tertolak, tidak diterima. Agar dipahami oleh mereka kalimat demi kalimat. Tertolak, tidak diterima, dan kuping mereka akan panas. Kita katakan bid'ah muhdatsah, bid'ah, dolalah. Kullu dolalatin finnar, di riwayat Muslim. Maka inilah jawaban dari sudut pandang yang kedua. Jawaban dari sudut pandang yang ketiga lebih kompleks sekali. Apa itu? Masuk kepada kaidah tentang permasalahan contradiction antara sunnah dengan bid'ah. Consequence between sunnah and bid'ah. Apa itu? Jika seseorang melaksanakan suatu kebid'ahan, maka konsekuensinya akan ada sunnah-sunnah yang termatikan. Ini kaidah. Dan kebalikannya, barang siapa yang meninggalkan sunnah karena kebodohan, itu sunnah ditinggalkan. Karena kebodohan, terpunahkan. Maka, time to the time, year to year, ditinggalkan di masjid itu sunnah itu, akhirnya ada orang yang melaksanakan sunnah itu, dianggap salah, dianggap bid'ah. Maka ini bahaya dari sunnah yang termatikan bertahun-tahun dan next generation kita tidak mengetahuinya. Seperti contohnya, alhamdulillah, di Masjid Muqbil Al-Wadi'i kita melaksanakan sholat di atas sandal. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Syaddad Ibn Aus, "Shallu fi ni'alikum khaliful Yahud." Wahai kaum muslimin, kata Nabi, sholatlah dengan sandal-sandal kalian menyelisihi dari Yahud, di riwayat Wan Nasara. Ini sunnah. Karena sunnah ini terpunahkan dari berbagai sebab, mungkin karena tidak sampai ilmu, atau mungkin sampai ilmu tapi susah untuk prakteknya, akhirnya next generation, anak-anak kecil kita, di saat kita melihat suatu hari imam menggunakan sholat dengan sandal, imam bid'ah. Imam sholat pakai sandal, kotor masjid ini, dan sebagainya. Dan itu yang dilakukan apalagi oleh awam. Coba saja ingin terciduk dan ditangkap dan dilempar keluar masjid, cobalah berani sholat pakai sandal di masjid awam. Shof pertama dekat di belakang imam. Allahu Akbar. Dilihat pakai sandal, langsung kanan kiri belakang menangkapnya, bem, keluar. Kenapa? Bid'ah. Bid'ah. Maulid Nabi bukan bid'ah, tapi sunnah menjadi bid'ah karena termatikan. Maka please, jika mampu kita melaksanakan apa saja seperti tadi, melaksanakan takbirat, suara yang tinggi didengar, laksanakan. Karena nanti kalau kita terus seperti itu, next generation kita, anak-anak, akan menganggap di saat imam membaca subhanallah, subhanallah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah, bid'ah, kayak masjid awam sebelah bid'ah. Baca zikir teriak-teriak. Dipikirnya seperti itu, padahal dia sunnah, seperti hadis Ibnu Abbas yang kami sebutkan dan contoh yang lainnya. Dari segi ini pun sama. Consequence, barang siapa yang menghidupkan bid'ah akan termatikan sunnah. Ucapan siapa? Ucapan asalnya Nabi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk menghidupkan sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, konsekuensinya mematikan bid'ah. Itu pekerjaan kita ahli sunnah. Hidupkan sunnah, matikan bid'ah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud dan yang lainnya dari Irbad Ibn Sariyah, dari jalan Hujr Ibn Hujr an Irbad Ibn Sariyah, Hujr Ibn Hujr majhul. Dan datang riwayat yang kedua dari Abdurrahman Ibn Amr As-Sulami dari Irbad Ibn Sariyah, dan Irbad riwayatannya dari Abdurrahman Ibn Amr As-Sulami juga majhul. Dari dua riwayat ini bisa naik kepada Hasan Ligoiri. Hasan Ligoiri bisa diamalkan. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan, dalil bahwa kehidupan kita sebagai ahli sunnah, hidupkan sunnah, konsekuensinya mematikan bid'ah. Namun barang siapa yang menghidupkan bid'ah seperti tadi, bid'ah hasanah, seperti imsak ihtiyati, maka konsekuensinya menghidupkan, mematikan kebid'ahan. Mana dalil? Silahkan. Ada yang punya dalil? Silahkan. Biar saya bisa minum. Dari tadi ingin minum, tidak ada kesempatan. Ayo cepat. Siap, mana dalilnya? Bismillah. Ada dalil? Diriwayatkan oleh seorang salaf, Hasan Ibnu Atiyah, berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan illa rafa'allahu as-sunnah ala hasbi al-bid'ah. Maknanya, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah pasti akan mematikan sunnah yang berbanding lurus dengan bid'ah tersebut. Sesuai dengan bid'ahnya, Allah matikan sunnah. Subhanallah. Adab, iqab dari Allah. Lalu siapa Hasan ibnu Athiyah? Seorang perawi dari itba'ut tabi'i yang ataupun tabi'i shaghir yang thiqah. Dan dia qomi'ul bid'ah. Dia di zamannya adalah penghidup sunnah seperti kita. Dan qomi'ul bid'ah yang memusuhi kelompok ahlul bid'ah. Maka asar ini asar yang dikeluarkan oleh kutub al-aqidah. Seperti al-ajuri, seperti Ibnu Battah dan yang lainnya. Maka asar ini sanadnya sahih. Maka di dalam asar ini yang maknanya sangat dalam, mabtada'a qaumun bid'atan illa rafa'allahu sunnah kamitsli ha. Maknanya, tidaklah suatu kaum melaksanakan kebid'ahan kecuali Allah mengangkat sunnah, dimatikan sesuai kebid'ahan tersebut. Ucapan ini kita praktekkan dengan keadaan yang ada dari imsak al-ihtiyati. Karena kita sepakat itu bid'ah muhdatsah. Barang siapa dari kaum muslimin yang melaksanakan kebid'ahan imsak al-ihtiyati, bid'ah ini dianggap sunnah. Maka ucapan Hasan ibnu Athiyah, barang siapa suatu kaum menghidupkan kebid'ahan, Allah akan mengikob kaum itu dengan mematikan sunnah. Sekarang big question, mana sunnah yang termatikan dengan adanya kebid'ahan imsak ihtiyati ini? Ada bahkan dua sunnah. Sunnah yang pertama, mengakhirkan sahur seperti hadis Anas dan Zaid ibnu Thabit yang mutafakun alaih. Di mana Anas menanyakan kepada Zaid yang makan bersama sahur bersama Nabi, kam kana miqdar as-sahur ila salah, qala qadru 50 ayah. Bagaimana jarak rentang waktu kita sahur yang disunahkan tadi kamu dengan Nabi sahur, kemudian Nabi berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat, berapa waktu? 50 ayat, sekitar seperempat jam. Maka seperempat jam sunnah yang mutafakun alaih dari dua sahabat ini, dari Anas dan Zaid ibn Thabit, hilang, sirna, terpunahkan gara-gara kita menghidupkan bid'ah imsak ihtiyati. Semua orang meninggalkan meja makan 15 menit sebelum adzan, maka sunnah mengakhirkan sahur hilang dengan kebid'ahan tadi. Paham apa tidak? Paham ya semuanya? Ini sesuai dengan kaidah tadi. Lalu sunnah yang kedua mana? Sunnah ar-rukhsah. Allah memberikan rukhsah. Barang siapa yang terlambat karena sunnahnya tadi makan sahur itu diakhirkan, kemudian ada yang terlambat 5 menit baru bangun misalnya, atau dia tidak terlambat setengah jam dia makan, namun seperti di Sumatera Barat semua makanan pedas, rendang pedas, gulai ayam pedas, maka dia makan pedas. Cari air, pas mencari air baru buka tutup botolnya ataupun tutup gelasnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah, bagaimana? Dilempar botolnya dan apa yang ada di mulut dimuntahkan, gimana? Jawabnya apa? Diminum seperti ini. Akhirnya bisa minum lagi. Maka hadis ini jelas termatikan, termusnahkan, dan bahkan terpunahkan. Hadis ini barakallahu fikum datang dari berbagai jalan, telah kita bahas di pinrang di sifat sahur. Silahkan merujuk ke YouTube ada, ataupun ke rekaman. Telah kita pelajari bahwa dari sunnah kita melaksanakan ambil rukhsah bagi mereka yang terlambat sahur. Di saat ingin minum atau baru minum sedikit, di mulut masih ada, didengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. maka jangan memuntahkan yang ada di mulut, dan jangan dilemparkan botol ataupun mangkuk ataupun gelasnya, tapi minumlah, selesaikan hajatnya. Ini rukhsah dari Allah dan dari Rasulnya. Mana dalilnya? Pertama, diriwayatkan Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, yang diucapkan dari Nabi, kata Abu Hurairah, namun yang rajih ucapan Abu Hurairah, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadi ahadikum fala yadahu." Maka jika seorang mendengar adzan dan di tangannya ada air, baik mangkok ataupun gelas, maka jangan dibuang. Walakin an yaqdiya hajatahu, agar dia menyelesaikan hajatnya. Ini hadis datang dari Sunan Abi Daud, dari Abi Hurairah, dari Nabi, yang rajih ucapan Abi Daud, ucapan Abu Hurairah, ucapan sahabi, dinamakan mauquf di ilmi mustalahil hadis. Maka hadis ini meskipun mauquf ucapan Abi Hurairah, namun hukumnya marfu karena datang berbagai jalan. Kemudian jalan yang kedua datang dari Abi Umamah yang sanadnya hasan. Berkata Abu Umamah, "Kami sahur bersama Umar dan Nabi Muhammad." Maka di saat terdengar adzan, wallahu a'lam, mungkin Umar belum minum, maka Umar di tangannya gelas. Kemudian diserukan adzan, adzannya Ibnu Ummi Maktum yang kedua. Maka haram untuk makan dan minum. Maka dia minta izin kepada Nabi karena mungkin belum minum. Di hatinya, aduh, ini belum minum, haus dan sebagainya. Maka dia minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, asrabuha." Maka berkata Abu Umamah, Nabi mengatakan, "Fal yasrab fasyariba fasyaribaha." Maka minta izin Umar, "Ya Rasulullah, aku minum." Karena sudah adzan dan dia ada di tangan, pingin menyelesaikan kenikmatan yang Allah berikan itu. Diizinkan oleh Nabi. Kata Abu Umamah, "Fal yasrab." Kata Abu Umamah, Nabi mengatakan agar minumlah. Maka diminumlah oleh Umar. Hadis ini pun bisa menguatkan hadis Abi Hurairah tadi. Datang dari dua sahabat. Sahabat yang ketiga datang dari Jabir. Di sini kisahnya, datang tabi'in, murid Jabir, kepada Jabir, "Wahai Jabir ibn Abdullah, seseorang sami'a an-nida wal ina fi yadih," bahwa seorang mendengar adzan dan dia lagi minum, baik sop berupa marok ataupun sop ataupun air minum, maka apakah boleh? Berkata Jabir, "Kunna jalasna ma'a Rasulillah wa tanaqasna 'anil maudhu faqala na'am," bahwa kami dulu menanyakan perkara ini kepada Nabi dan Nabi mengatakan boleh, na'am, iya boleh. Tiga hadis nih. Hadis yang keempat dari Hasan Al-Basri dari Nabi. Maka Hasan Al-Basri tabi'i, meriwayatkan dari Nabi berarti mursal, berarti dhaif. Sama lafadznya, "Idza sami'a ahadukum munida wal ina fi yadi ahadikum falayadahu walakin an yaqdiya hajatahu." Seseorang jika mendengar adzan dan di tangannya ada air, ada sop, ada gelas, maka jangan dibuang, dan yang di mulut jangan dimuntahkan, tetapi selesaikanlah hajatnya. Dari empat riwayat ini, para ulama mensahihkan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah di As-Sahihah mensahihkannya. Dan itu yang zahirnya dilakukan oleh Syekh kami dengan santri-santrinya, sehingga kami dari bukti santrinya mengetahui itu dari sunnah. Maka sunnah ini dari hadis yang sahih menjadi musnah the next generation kita, yang diajari oleh orang-orang awam tanpa dalil, imsak, imsak, berhenti 15 menit. Maka dua sunnah termatikan. Sunnah mengakhirkan sahur di 15 menit itu hilang. Sehingga makan sahur 1 jam, setengah jam sebelum dari waktu adzan. Bukan sunnah. Yang kedua, sunnah rukhsah bagi mereka orang-orang yang terlambat minum ataupun makan soto Makassar, dimakan dagingnya dulu karena waktu, sisanya sop. Sudah adzan, waduh, sopnya ini berkhasiat tinggi, menyehatkan badan, gimana mau minum, sudah adzan. Seperti itu. Maka minumlah. Sunnah rukhsah ini jelas musnah dan terpunahkan bagai binatang-binatang yang langka yang punah, Maka sunnah ini punah karena apa? Kebid'ahan tadi menjauhkan manusia dari meja makannya 15 menit sebelum waktu diharamkan dengan adzan. Maka dua sunnah termatikan gara-gara menghidupkan kebid'ahan. Maka ini jawaban yang tiga. Dari berbagai sudut pandang. Pertama sudut pandang bahwa mereka menganggap ini adalah dari agama telah kita bantah. Yang kedua, ibadah mereka dipikirnya diterima, kita jawab mardud, tertolak seperti hadis Aisyah. Dan yang ketiga, dari sudut pandang yang ketiga, mereka menghidupkan kebid'ahan, mengkonsekuensikan mereka mematikan sunnah-sunnah dan dua sunnah yang termatikan. Di sini yang jelas. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Alhamdulillah kita hanya belajar 15 menit saja setelah 1 jam.